بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya nilai iman seseorang tergantung dari rasa takut dengan sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diiringi dengan rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah hakikat dari keimanan seseorang. Rasa takut yang ada pada diri seseorang merupakan buah dari amal soleh kita. Buah dari amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini telah disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang beriman yang kurang rasa takutnya. Ketika si muslim menunda-nunda rasa ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan bukti dari rasa takutnya kepada Allah, maka Allah singgung dalam ayatnya surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya atas orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan dari Allah dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Jangan sampai kalian itu menjadi seperti orang-orang yang telah dikasih Alkitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatala 'alaihimul 'amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Karena jangka yang panjang, waktu yang panjang mereka tidak pernah berzikir kepada Allah. Karena waktu yang panjang itu dia tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mengingat kepada Allah. Apa akibatnya? Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Akibatnya adalah hati mereka membatu, mengeras. dan mereka menjadi orang fasik. Ayat ini ikhwan fillah azakumullah menyinggung kepada kita, kapan lagi waktunya kita untuk memperbaiki hati kita? Kapan lagi waktunya hati kita ini akan kita jadikan lunak? Jangan dibiarkan mengeras. Kapan lagi waktunya hati ini tunduk untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan lagi waktunya untuk kita tunduk kepada al-haq yang Allah turunkan lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat ini ikhwan fillah jazakumullah mengajak kita untuk bersungguh-sungguh untuk menundukkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah diturunkan dari al-haq itu tadi, agar kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, dan kita mau mengikuti syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita ini seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan sampai seperti mereka. Mereka telah diberi oleh Allah Alkitab untuk melunakkan hatinya. Akan tetapi mereka meninggalkan Alkitab, sehingga hati mereka menjadi mengeras bagaikan batu. Faqasat qulubuhum, hati mereka mengeras menjadi batu karena tidak mau mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah jazakumullah, maka yang dituntut kepada seorang hamba adalah jangan sampai kita ini menjadi seperti Yahudi ataupun Nasrani yang telah menggantikan kitab yang Allah berikan kepadanya hanya diganti dengan harga yang murah. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Kalau hati sudah mengeras, ikhwan fillah jazakumullah, la tuqbal mau'idhah wala tariqu laha wala talid. Tidak bisa menerima nasihat. Hati kalau sudah mengeras, tidak mempan dengan nasihat. Tidak bermakna, tidak berarti nasihat-nasihat itu. Tidak akan menjadi lemah lembut lagi hati ini. Kalau keadaan hati sudah seperti itu, maka yang pantas untuknya adalah laknat dan azab wal iyadzu billah. Allah memperumpamakan hati yang keras dengan perumpamaan seperti batu. Bahkan Allah perumpamakan batu saja kalah dengan hati yang tidak mau berzikir kepada Allah, dengan hati yang tidak mau peduli lagi mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras. fahiya kal hijarah, hatinya mengeras bagaikan batu. Au asyadda qaswah, bahkan batu lebih kalah kerasnya dibanding hati. Batu kalah keras daripada hati. Kalau hati sudah menjauh dari Allah, maka bisa lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhal ma', wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada pula yang pecah mengeluarkan air. Ada yang karena takutnya dia meluncur. Batu punya rasa takut kepada Allah. Meluncurnya batu adalah karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kenapa meluncur? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah lalai atas apa yang kalian perbuat. Allah perumpamakan dalam ayat ini bahwa hati yang tidak mengingat kepada Allah, bahwa hati yang sudah mengeras, maka batu pun kalah kerasnya. Karena batu bisa pecah ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayat ini, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ. Ketahuilah, ketahuilah wahai manusia, bahwa Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian perbuat itu. Apapun yang kalian perbuat wahai manusia, ketika lupa kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, berbuat maksiat, maka semuanya itu teringat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallah bighafilil amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa atas apa yang kau lakukan. Kapanpun kau melakukannya, dimanapun kamu melakukannya, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian ikhwan fillah jazakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa layinil qalb warikatuhu itu dengan khasyah. Atau bisa dibalik, rasa khasyah itu ada, rasa ketundukan itu ada pada seseorang ketika atau menunjukkan bahwa hati seseorang itu lemah lembut. Hatinya lembut, halus hatinya. Sehingga sebaliknya juga, jika rasa khasyah atau rasa ketundukan kepada Allah tidak ada pada diri seseorang, tidak ada pada kalbu seseorang, maka itu menunjukkan bahwa kalbunya dalam keadaan membeku. Na'udzubillah. Maka sungguh mengherankan keadaan manusia kalau sudah sampai jumud, beku hatinya. Karena hati yang beku itu tidak berpengaruh nasihat-nasihat yang ada. Dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, tidak mempunyai perasaan tentang keagungan Allah. Walaupun lisannya mungkin mengatakan Allah itu mengagum ya. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya tidak ada artinya. Tidak pengaruh pada hatinya. Walaupun dia dalam ucapannya demikian. Tetapi kenyataannya sama sekali. Ayat dibacakan tidak berpengaruh dalam hatinya. Padahal makhluk-makhluk lainnya yang jauh lebih besar daripada manusia, semuanya pada takut kepada Allah. Gunung yang besar, yang kokoh seperti itu takut kepada Allah. Malaikat yang kuat luar biasa takut kepada Allah. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, Rasul alaihissalatu wassalam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Mani lam ara Mikail dhahikan qat?" Kata Rasul kepada Jibril, "Kenapa aku kok enggak pernah melihat malaikat Mikail senyum sama sekali, barang sedikit pun enggak pernah melihat? Kenapa kok malaikat Mikail tidak pernah tersenyum? Tidak ada senyumnya sama sekali, kenapa?" Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, "Ma dhahaka Mikail mundu khuliqatan nar." Mikail itu tidak pernah tersenyum setelah diciptakannya api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikail yang kuat seperti itu takut kepada Allah. Takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Dibacakan ayat, tentang neraka, tidak bergeming, tidak takut sama sekali. Bahkan yang lebih jahat daripada itu, orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, tentang azab Allah, dijadikan bahan tertawaan. Ayat Allah tentang azab, yang fungsinya dalam menakut-nakuti manusia, dijadikan bahan perolok-olokan. Yang demikian sering kita dengar orang yang berbicara di atas mimbar tentang ayat-ayat Allah, bahkan ayat-ayat tentang neraka. Hasilnya semua yang hadirin adalah tertawa terbahak-bahak. Padahal malaikat Mikail yang kuatnya seperti itu, karena rasa takutnya tidak pernah tertawa sama sekali. Takut, betul-betul takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula gunung ketika diturunkan ayat kepadanya, bisa pecah gunung mendengar ayat-ayat Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin." Kalaulah aku turunkan ayat-ayat ini kepada gunung-gunung. Padahal gunung makhluk yang besar, kokoh. Kata Allah, kalau ayat ini kita turunkan ke gunung, la ra'aitu khashian mutasaddian min khasyatillah, maka kalian akan melihat gunung itu meledak pecah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Permisalan ini diperuntukkan untuk manusia agar manusia mau berpikir, mau mengambil pelajaran. Kalau malaikat tunduk, kalau gunung bisa pecah dengan ayat-ayat Allah karena takutnya, pantaskah kita yang lemah, yang dhaif, yang kecil, demikian sombongnya, mengeras-kerasnya hati-hati kita. Diingatkan tidak mudah untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sangat berbeda sifat muslim yang hakiki, sifat muslim yang shadiq, yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat mukmin yang hak, yang sungguh-sungguh. Maka mereka yakhsha rabbahu wa maulahu, mereka takut kepada Allah, sang pemiliknya. Bahkan itulah yang menjadi target dari si muslim, si mukmin. Dia berusaha agar dirinya betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaqul qawlan aw ya'mal amalan. Tidaklah dia berucap dengan satu ucapan, tidaklah dia berbuat dengan satu perbuatan, illa wa huwa yuqaribullah ta'ala fihi. Maka mereka merasa yuraqib, ada yang mengawasi, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi terus menerus dirinya. Dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu. Maka dimanapun si mukmin berada, selalu merasa diri diawasi oleh Allah. Sawan kana fi amalin saghirin aw kabirin. Rasa terawasi oleh Allah itu dalam semua amalannya. Semua amalan yang dia lakukan, dia merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Entah itu amalan yang besar ataupun amalan yang kecil. Entah itu di malam hari ataupun di siang hari, sama bagi dia. Allah tidak digelapkan dengan gelapnya malam hari. Tetap saja Allah bisa melihat. Sama saja bagi dirinya. Entah dia dalam keadaan sendirian atau sedang bersama orang-orang yang lainnya. Sama saja bagi dirinya. Allah selalu mengawasi dirinya. Maka al-khasyah, rasa tunduk dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasfun lasiqun bil mu'min, sifat yang melekat pada diri mukmin, tidak pernah lepas. Rasa khasyah, tunduk dan takut kepada Allah itu sifat yang selalu melekat dimanapun dia berada, di tempat sepi ataupun ramai keramaian, di tempat terang ataupun gelap, siang ataupun malam, tetap saja sama. Dia merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan gambaran sifat orang yang beriman ini alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Yaitu orang-orang yang tunduk hatinya kepada Allah Tuhan mereka dalam keadaan dia tidak mengetahui tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dan dia atas hari kiamat musyfiqun, takut, yang betul-betul takut. Orang yang beriman, ikhwan fillah jazakumullah, takut terhadap hari kiamat, tidak merasa aman. Dia selalu bertanya-tanya tentang amalannya. Itulah sifat yang terus menyertai orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun, Allah membuka surat ini dengan sifat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, telah menang berbahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Kata para ulama, wal khusyuk huwa atharul lil khasyah. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu athar yang membekas, hasil dari rasa tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keluarga Zakaria. Keluarga Zakaria alaihissalam dikisahkan bagaimana sifat mereka. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kata Allah, maka aku kabulkan doanya dan aku beri dia Yahya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah minta anak, maka Allah kabulkan dengan lahirnya atau diberi Yahya alaihissalam. Wa aslahna lahu zaujahu, dan aku berikan kesempatan istrinya mengandung padahal sudah di luar usianya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Allah mengabulkan doanya? Karena mereka yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan tindakan kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka ketika berdoa itu dalam keadaan harap-harap cemas. Adanya rasa takut di dalam doanya itu. Wa kanu lana khashi'in. Dan dia ada termasuk orang yang khusyuk, khashi'in. Lah, ayat ini jadikan dalil bahwa khusyuk adalah sebab raghaban wa rahaba, harap-harap cemas. Karena rasa takutnya itulah yang menjadikan dia berdoa dengan khusyuk, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Sehingga khusyuk adalah hasil dari perbuatan tunduk hati kepada Allah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa khasyah inilah, ikhwani fillah azakumullah, yang menyebabkan Rasul alaihi salatu wassalam menangis takut beribadah sampai kakinya bengkak. Kenapa? rasa khasyah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul sudah mendapat jaminan. Demikian pula ditiru oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan peringatan-peringatan. Banyak contoh yang bisa kita ambil, yang bisa kita baca. Demikian pula generasi seterusnya, setelahnya, dari orang-orang yang beriman. Kita ambil contoh generasi pertama dari murid Rasulullah SAW, sahabat Rasul, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu, jika berdiri di atas kubur, beliau menangis. Menangis tidak tanggung-tanggung, ikhwan fillah jazakumullah. Menangis, betul-betul menangis. Seperti orang yang sedang ketakutan, sampai lehyanya, jenggotnya itu basah. Ketika ditanya, kenapa kok demikian? Maka beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, al-qabru awal manzilu minal manazil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama yang kita turun ke akhirat. Tempat pertama yang kita kunjungi di antara alam akhirat. Pintu masuk ke alam akhirat adalah kubur. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka yang setelah itu akan mudah dihadapinya. Wa illam yanju minhu, akan tetapi kalau tidak selamat di alam kuburnya, kalau dia diazab di alam kuburnya, kalau alam kuburnya dalam keadaan gelap, kalau dia menderita di alam kuburnya, fama ba'dahu ashad, maka yang setelah itu yang akan dihadapi di alam-alam akhirat yang lainnya akan lebih berat dari ketika itu. Lalu beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, ma ra'aitu mandaran qabt illa wal qabr afdha minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kubur. Tidak ada yang lebih mengerikan dari kubur. Utsman, karena keimanannya, mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kubur adalah tempat yang pertama yang kita singgahi, lalu dia mendengar dari Rasulullah bahwa yang namanya kubur adalah pemandangan yang paling mengerikan. Imannya tergetar, percaya dengan adanya demikian, sampai dia menangis, betul-betul menangis. Takut kalau dia keadaannya tidak selamat di alam kuburnya. Padahal Utsman alaihissalam, Utsman radhiyallahu anhu, pada Utsman radhiyallahu anhu, beliau sudah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW perkabaran dari Rasul bahwa beliau termasuk ahli surga. Min ashab ahli jannah. Jaminan. Allah yang mengabarkan lewat Rasulnya bahwa dia salah satu dari penduduk surga. Tapi rasa takutnya terus. Karena keimanan yang ada pada dirinya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ketika ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian di atas suara nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara seperti kalian mengeraskan suara kepada yang lainnya. Kalau itu yang kalian lakukan, antah bato amalukum wa antum la tasyurun, akan rusak amalanmu dan kamu tidak merasa. Barang siapa yang berkata keras kepada nabi di atas suaranya nabi, dikatakan dalam ayat ini, antah bato amalukum wa antum la tasyurun, akan rusak amalanmu. Ketika ayat ini turun, ketika ayat ini turun, ikhwan fillah jazakumullah, ada seorang sahabat mengurung diri dalam rumahnya. Itu Thabit bin Qais. Mengurung di dalam rumahnya. Dia mengatakan, ana min ahlun nar. Aku ini termasuk orang penduduk neraka. Aku termasuk penduduk neraka setelah ayat ini turun. Merasa dirinya kena dalam ayat ini. Sehingga dia mengurungkan diri dalam rumah, tidak mau bertemu. Malu. Tidak sanggup untuk bertemu Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika dia mengurung diri dalam rumah, Rasulullah mencari, tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat Thabit. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ya Sa'ad, masa'nu Thabit astaki, bagaimana kabarnya Thabit? Apakah ada keluhan? Ada masalah? Kok tidak pernah kelihatan ke masjid ataupun ke majlis? Maka jawab oleh Sa'ad yang ditanya oleh Rasul, innahu lajari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Dia adalah tetanggaku, tapi aku tidak pernah mendapatkan keluhan tentangnya. Maka Sa'ad pun datang ke rumah Thabit dan menyampaikan bahwa Rasulullah menanyakan dirinya. Maka dia pun mengatakan, unzilat hadhil ayah, telah turun ayat ini. Laqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalian tahu bahwa suaraku inilah yang paling keras di antara suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahlun nar. Maka dengan demikian aku ini termasuk penduduk neraka kalau demikian. Merenungi nasibnya, takut kepada Allah dengan turunnya ayat ini, Ayat ini adalah sedang menyinggung dirinya, perasaan dia. Maka disampaikanlah yang demikian oleh Sa'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul setelah mendengar berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlul jannah. Katakan, bahkan dia termasuk penduduk sorga, bukan neraka. Memang tabiatnya, suaranya, asli suaranya, tapi perasaan hatinya lembut. Ketika ayat turun, dia yakin ini dirinya yang kena dalam ayat ini. Langsung dia merenungi nasibnya bahwa merasa dirinya akan hancur, masuk neraka. Bandingkan dengan diri kita, ikhwan fillah azakumullah, yang seringkali, ini bukan buat saya, ayat ini ditujukan buat si Fulan atau si Alan. Memang pas sekali ayat ini mengenai si Fulan. Tidak mengintrospeksi pada dirinya, tidak bertanya pada dirinya. Ini perbedaan antara kita dengan mereka. Lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bin Harith al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, innar rajula la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablagha ma balaghat. Sesungguhnya seseorang telah berkata dengan suatu kataan, yang dengan perkataan itu Allah ridha dengannya. Dia tidak menyangka ucapan itu akan mengantarkan kepada keridhaan Allah yang begitu besarnya. Sampai yaktubullah azza wa jallahu biha ridwanahu ila yaumil qiyam, ila yaumil yalqah. Dicatat oleh Allah dengan ucapan, satu ucapan itu sampai dengan ucapan apa? Allah telah ridha dengannya sampai hari perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha dengan kalimat itu. Padahal sang pembicara tidak menyangka kalimat itu bisa sedemikian besar maknanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa inna rajulan yatakallam bil kalimah min sakhatillah ta'ala ma yadhunnu an tablagh ma balaghat yaktubullah ta'ala 'alaihi biha sakhatahu ila yaumil yalqah. Ada suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang yang disangkanya kalimat ini adalah kalimat kecil, enggak ada artinya. Ternyata kalimat ini di sisi Allah ada kalimat besar yang menimbulkan Allah marah padanya. Dan dicatat oleh Allah bahwa Allah marah padanya sampai hari pertemuan dengannya. Kata Al-Qamah, salah seorang perawi dari hadis Bilal ini tadi, kam min kalamin qad mana anihi hadis Bilalin bin Harith. Salah satu penulis riwayat, arti ulama, mutaqaddimin, beliau mengatakan, berapa banyak ucapan yang aku tahan, aku gagalkan. Tadinya aku ingin bicara dengan satu ucapan, tapi aku gagalkan ucapan itu gara-gara ingat hadis Bilal ini. Takut kalau kalimat ini yang aku keluarkan ternyata menjadikan sebab Allah marah pada diriku. rasa takutnya dia menjadikan dia menahan dirinya untuk berkata. Lihat seorang tabi'in, muridnya para sahabat yang belajar kepada Umar, belajar kepada Ibnu Umar dan lain sebagainya. Dia adalah Ibrahim At-Taimi. Ada ucapan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma aradtu qawli ala amali illa khasyaitu an akuna mukadziban." Mukadziban. Tidaklah aku cocokkan ucapanku dengan amalanku kecuali aku takut setelah itu. Setelah aku cocokkan ucapanku dengan amalanku, aku khawatir kalau aku ini termasuk pendusta. Banyak ngomong, tetapi amalannya tidak ada. Amalannya tidak sesuai. Tahukah ikhwan fillah, siapa Ibrahim At-Taimi ini? Dia adalah imam di zamannya. Di zaman itu, di zamannya murid-murid sahabat masih banyak. Sudah dinyatakan sebagai imam dan ahli ibadah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Banyaknya dia beribadah kepada Allah. Tetapi rasa takutnya, perbuatan yang segitu banyaknya dilakukan, masih khawatir kalau ternyata ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita perbuat? Bagaimana dengan ucapan kita? Lebih banyak manakah ucapan kita dengan perbuatan kita? Itulah kita. Sangat berbeda dengan mereka. Itulah kita. Keimanan kita yang segitu. Berbeda dengan para sahabat, dengan para tabi'in. Yang mereka punya rasa khusyah. Rasa takut. Tunduk hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abi Mulaikah, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Rasul. "Kulluhum yakhafu nifaq 'ala nafsihi." Semua dari 30 yang aku temui itu tadi sahabat loh. Yang mereka dapat jaminan masuk surga. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Mereka semua takut ada kemunafikan di dalam dirinya. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala iman Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa bahwa iman mereka seperti imannya Jibril atau imannya Mikail, tidak ada. Semuanya merasa khawatir kalau dirinya ada kemunafikan di dalam hatinya. Maka disebutkan oleh Hasan Al-Basri, "Ma khafu illa mu'min. Ma khafuhu illa mu'min wala aminahu illa munafik." Tidaklah seseorang yang merasa takut dalam perkara seperti ini kecuali dia si mukmin. Tidak merasa aman. Sebaliknya, yang merasa aman tidak ada rasa takutnya, ketahuilah dia itulah munafik. Munafik berbuat apapun yang besar sekalipun tidak takut kepada Allah. Masih saja merasa dirinya masih beriman kepada Allah. Masih saja dirinya merasa orang yang paling hebat. Padahal dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kebenaran. Ikhwan fillah jazakumullah. Kisah yang terakhir sebagai pelajaran bagi kita tentang Ibnu Abi Maisarah. Dia itu kalau mau tidur, ketika sudah di atas tempat pembaringannya, dia mengatakan, ya laitani lam tolidni ummi, kalaulah saja ibuku tidak melahirkanku. Maka ibunya mengatakan, ya Maisarah, inna Allah ta'ala qad ahsana ilaika wa hadaka lil Islam. Wahai Maisarah, bukankah Allah telah memberikan kebaikan untukmu? Allah telah memberikan hidayah Islam untukmu. Qala ajal, benar wahai ibu. Walakin Allah ta'ala qad bayyana lana ana wariduna 'alan nar. Akan tetapi Allah telah menerangkan dalam ayatnya bahwa kita semua waridun, melewati neraka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam mengatakan, wa inna minkum illa wariduha. Dan tidaklah ada kecuali di antara kalian, kecuali atau pasti melewati neraka itu. Siapapun di antara kita pasti akan melewati neraka. Lah, ucapan ini masuk dalam diri Maisarah ini. Sampai selalu teringat ketika di atas tempat tidurnya. Sampai beliau mengatakan, kalaulah saja aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Sebabnya adalah ayat Allah yang mengatakan bahwa setiap kita pasti akan melewati neraka. Kata beliau, walam yubayyin lana anna sadiruna anha. Dan tidak ada keterangan dari Allah bahwa kita akan selamat ketika melewatinya. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, aku takut kalau-kalau aku termasuk terjatuh. Rasa takutnya itu sampai menimbulkan keyakinan seandainya saja aku tidak pernah dilahirkan. Sehingga tidak akan pernah melewat neraka itu. Inilah rasa takut yang ada, ikhwan fillah jazakumullah, pada diri para orang-orang yang beriman. Dengan sebaik-baik, dengan sebenar-benarnya iman. Lalu, bagaimanakah agar kita bisa mempunyai rasa takut, mempunyai rasa ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang pertama adalah ilmu tentang Allah, tentang keagungan Allah, dan tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Juga, untuk yang kedua adalah kita berpikir tentang akhirat, apa yang Allah sediakan dan untuk orang yang beriman dan apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang jahat. Yang ketiga adalah kita harus sering membaca sejarah bagaimana orang-orang yang beriman berpegang teguh terhadap agamanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah terusnya kita menambah amal soleh kita, amal ketaatan kita, karena ketaatan akan mengantarkan kita kepada ketaatan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kalau ada yang salah atau kalimat kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan saya. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.